sekali terucap takkan terulang lagi. Walau kau menghibau harap cintaku, bukankah dulu kau haramkan cintaku? Begitu angkuh pendirianmu. Bila sudah hitam takkan Sulawesi Selatan, Selvi. Luar biasa sekali mendapatkan 6 Stand Ovation dari 6 Dewan Dangdut kita. Sulawesi Selatan mana suaranya? Sulawesi Selatan mana teriakannya? Mana suara pendukungnya Selvi? Penampilan Selvi. Sulawesi Selatan Ewako. Wow, dan saya melihat banyak sekali air mata menetes di antara para pendukungnya Selvi. Luar biasa, tepuk tangan untuk Anda semuanya. Jagoan Anda, juara Provinsi Sulawesi Selatan membawa ke titik ini. Mudah-mudahan ke babak-babak berikutnya juga ya. Amin, sahabat duta. Silakan berikan sahabat duta Selvi. Thank you. Sahabat duta. Sahabat duta, kami di sini siap mendukung Selvi. Sahabat duta, sahabat duta, kami di sini siap mendukung Selvi. Terima kasih sahabat duta. Terima kasih. Terima kasih. Kau cantik sekali Selvi hari ini. Begitupun penampilannya cantik ya. Nah, dan juga tadi mendapatkan standing ovation dari seluruh Dewan Dangdut. Wow. Lagu Hitam Bukan Putih. Itu dari Mbak Ernawati ya. Dan Mbak Mirnawati. Betul, dan Mbak hadir tengah-tengah kita. Ya. Tepuk tangan loh untuk penyanyi aslinya hadir tengah-tengah kita juga. Nanti kami mau mendengarkan komentarnya, tapi kita tahan dulu. Ya. Karena kita akan melihat kemeriahan di Sopeng. Mana kemeriahannya? Silakan Utri. Utri. Sopeng. Utri Farzan. Utri. Utri. Iya, Rabi, Irfan, Gilang, Arif Rebi, dengan suara saya. Ya, Utri, Putri. Tampaknya ada sedikit gangguan. Ya, ya silakan. Cukup. Ya, oke. Okay. Kalau kita lihat sedikit daripada juri di sini juga seluruh warga Sopeng melakukan sedikit. Luar biasa sekali. Nah, Selvi. Oke, sepertinya kita mengalami gangguan keluarga teknis. Keluarga besar Selvi ada di sini untuk memberi dukungan. Ya. Baik. Ya. Maaf, Mbak Utri. Dan nanti kita akan lihat sama-sama. Baik, nanti kita sambung lagi ya Utri ya. Nanti kita sambung lagi. Masih ada gangguan, terima kasih. Tepuk tangan untuk Sopeng Sulawesi Selatan. Oke. Kita mencoba menghubungi kembali nanti ya dengan saluran lebih lancar pasti. Betul. Insya Allah. Tapi memang kita sudah bisa melihat bahwa di sana ramai sekali pendukungnya yang hadir, begitupun dengan di Studio 5 ini. Luar biasa mana suara pendukungan Selvi. Ya. Ya, cukup terharu apalagi ketika 5 Dewa Dangdut sudah berdiri, tinggal Soima, tiba-tiba Soima berdiri berarti lengkap semua memberikan Studio Ovation. Betul. Baik. Oke. Sebelum kita mendengarkan komentar para Dewan Dangdut untuk penampilan Selvi, kita akan mendengarkan yang punya lagu ini Mbak Mirnawati. Sehat ya Mbak? Alhamdulillah. Bagaimana apa perasaan Mbak Mirnawati? Subhanallah, Masya Allah. Tabarakallah Selvi. Iya Bunda. Lagu Hitam Bukan Putih ini dibawakan Selvi. Benar-benar sangat luar biasa, bagus hasilnya. Mbak Mirna mau kesana, yuk kita kesana yuk. Ya. Boleh sahabat duta boleh, oh Irwan boleh temenin. Sahabat duta boleh menemani silakan. Ya, lagu dari Mbak Mega Mustika, tapi Mbak Mirnawati pun sempat menyanyikan lagu yang sama. Ya, betul ya. Betul. Yes, new versionnya. Bagaimana tadi Selvi? Begini Irfan, mana pendukungnya Selvi? Subhanallah. Lagu Hitam Bukan Putih ini dibawakan Selvi. Selvi menyanyikan dengan ikhlas, dengan hati yang sanubari sangat dalam. Dan penyampaiannya pun ke kita dapat. Tepuk tangan dong buat Selvi. Dan kalau Irfan, kalau saya lihat ini, Selvi ini kan masih belia ya. Betul. sangat belia sekali, para kontestan yang lain juga sangat belia usianya. Tapi membawakan lagu ini benar-benar sangat dewasa. Iya, iya, iya. Sudah sangat mengerti bagaimana mengindahkan lagu. Benar, antara rasa dan jiwanya dapat. Dia menyanyi enggak lebih, enggak kurang. Enak banget. Dan ini didukung juga oleh arrangementnya. Arrangementnya diperbarui lagi ya. Mas Adi oleh Lidah Band. Mas Adi ya. Tepuk tangan dong buat Lidah Band. Mas Adi itu mantannya Wawa Marisa ya. Iya, jadi itu sudah rahasia para penyanyi lawas. Dengan instrumen yang diperbarui jadi semakin indah, semakin syahdu, semakin luar biasa. Oke. Baik. Saya pernah menyanyikan lagu ini tapi tidak sebagus Selfie gila. Nah itu dia, yang menarik adalah ketika penyanyi aslinya datang dan juga mendengarkan secara langsung, ternyata lagunya indah sekali. Lagu ini tambah-tambah sangat luar biasa dibawakan Selfie. Dan saya sangat sangat berterima kasih sekali karena Selfie ini menyanyikan dengan apa ya, aku sempat merinding loh tadi dengernya, apalagi ada improvisasi yang hohonya itu ya sayang. Lalu ada juga improvisasi terakhirnya, aduh kamu benar-benar